Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalakukum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي الله سبحانه وتعالى menyatakan dalam Al-Quran tentang masalah orang-orang yang berilmu إنما يخشى الله من عباده العلماء. Sesungguhnya yang akan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama, yakni orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu dengan khasyatullah, ilmu dengan rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala berbanding lurus, sangat berkait erat. Sehingga tadi malam ketika ada yang tanya bagaimana memupuk sabar dan syukur, jawabannya dengan ilmu. Karena Allah bilang innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang akan takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu, kata Allah. Semakin dia kenal Allah, semakin tinggi rasa takutnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala banggakan mereka-mereka yang berilmu di atas orang-orang yang tidak berilmu. Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Kata Allah, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi ini pernyataan bahwasanya orang-orang yang berilmu lebih tinggi, lebih mulia, tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka Allah katakan qul hal yastawi alladziina ya'lamuun walladziina laa ya'lamuun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Dan juga di ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara, berfirman tentang diangkatnya orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu beberapa derajat. Ini semua ayat-ayat yang cukup untuk menunjukkan keutamaan ilmu. Bahwasanya seseorang dengan ilmu diangkat oleh Allah menjadi mulia. Seorang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala berarti dia orang-orang yang dikehendaki kebaikan kepadanya. Orang-orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dan Allah katakan, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang beribadah kepadanya. Amman huwa qanitun anaa al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam ruku dan sujud karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala? Apakah sama, kata Allah, orang-orang seperti ini dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun? Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Artinya mereka-mereka yang abidan lillah, yang beribadah kepada Allah, yang memiliki rasa takut kepada Allah, yang berdiri tengah malam beribadah kepada Allah. Ini semua menunjukkan kalau mereka orang-orang yang berilmu. Berarti orang yang berilmu bukan hanya orang yang tahu, tetapi orang-orang yang mengamalkannya dalam bentuk amalan saleh, yang sudah mempraktekannya pada dirinya, itu alim. Hadirin muslimin yang saya hormati, maka dalam masalah talabul ilmi, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan wajib talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Demikian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga disebutkan dalam hadis yang juga sahih, Rasulullah sallallahu bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Masyaallah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalannya menuju surga. Karena memang ilmu adalah tariqan ilal jannah. Ilmu ini akan memudahkan seseorang menuju surga. Bagaimana tidak? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, perbedaannya seperti terang dan gelap. Perbedaannya seperti cahaya dan kegelapan. Kalau seseorang dalam keadaan terang benderang, maka dia mudah untuk melihat mana yang baik bagi dirinya dan mana yang jelek. Dia tahu mana hak, mana batil. Ketika terang benderang, dia tahu mana jalan yang menuju apa yang dia inginkan, dia harapkan, dan mana jalan yang mencelakakan dirinya. Dia tahu mana jalan selamat, mana jalan yang membinasakan. Dia tahu di depannya ada bahaya besar. Dia tahu di hadapannya ada jurang yang akan membinasakan. Terlihat. Tetapi mereka-mereka yang tidak berilmu, maka bagi dia gelap seluruhnya. Mana hak, mana batil, dia tidak tahu. Mana yang selamat, mana yang celaka, dia tidak ngerti. Mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka, dia tidak paham. Ini khulirin a'azakumullah. Maka Nabi menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka seakan-akan dia sudah menempuh atau sudah berupaya untuk cari jalan menuju surga. Khulirin a'azakumullah muslim yang saya hormati, Allah mudahkan baginya, sahhalallahu lahu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga, Allah mudahkan baginya jalan menuju keridhaannya. Hanya saja yang namanya talabul ilmi harus diiringi beberapa akhlak yang baik. Harus diiringi beberapa prinsip-prinsip yang sangat penting. Yang tanpa prinsip ini, seseorang akan gagal untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama tentunya keikhlasan dalam talabul ilmi. Karena talabul ilmi, mencari ilmu itu adalah ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh ibadah harus dikerjakan dengan ikhlas. Murni niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah mukhlishin. Tidak mereka diperintah kecuali untuk beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga talabul ilmi termasuk ibadah, maka harus dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk talabud dunya, bukan untuk cari dunia, bukan untuk cari kedudukan, bukan untuk dijadikan dirinya sebagai orang yang ditokohkan, diangkat dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Hakim rahimahumullah, "Man ja'ala al-humum hamman wahidan hamma akhiratihi kafahu Allahu dunyahu. Wa man tasha'abat bihi al-humum fi ahwalid dunya lam yubali Allahu fi ayyi awdiyatihim halak." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadikan kepentingan-kepentingannya hanya satu kepentingan saja, yaitu kepentingan akhiratnya, kafahullahu hamma dunyahu, niscaya Allah akan cukupi dunianya. Ini siapa yang menjadikan kepentingannya hanya akhirat, tujuan utamanya akhirat, maka Allah akan cukupi dunianya. Tetapi man tasya'abal humum, siapa yang bercabang-cabang keinginannya, siapa yang bercabang-cabang kepentingannya, mementingkan ini, mementingkan ini, mementingkan ini, tapi semuanya dunia. Siapa yang tasya'abal umum fi ahwali dunia, siapa yang semangatnya bercabang-cabang untuk cari dunia, maka kata Nabi, lam yubalillahu bihi au fi audiyatihim halak, Allah tidak peduli dia akan binasa di mana. Lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihim halak, Allah enggak peduli mau di mana dia binasa, mau di lembah yang mana dia binasa, Allah tidak peduli. Subhanallah. Orang yang mementingkan dunia, Allah enggak peduli dengannya, di mana dia akan binasa, di lembah mana dia akan binasa. Tetapi siapa yang meniatkan dan siapa yang mementingkan akhiratnya, dunianya Allah cukupi. Khairun a'azakumullah, khusus masalah ilmu, Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam Mustadrak, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yawmal qiyamah. Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapa yang mempelajari sebuah ilmu, siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah, tetapi dia cari untuk kepentingan dunia, maka dia tidak akan mendapat harumnya surga. 'Urfal jannah maknanya riyah wah, harumnya surga yaumul qiyamah. Ancamannya sangat keras bagi mereka-mereka yang belajar ilmu yang harusnya yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya dicari karena Allah, ternyata dicarinya karena dunia, maka lam yajid 'urfal jannah, enggak akan mendapatkan harumnya surga, enggak akan mencium baunya surga, padahal baunya surga tercium dari sekian jauh jarak 40 tahun perjalanan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang pelajari ilmu yang seharusnya dicari karena Allah. Artinya ilmu din, ilmu agama, ilmu Quran wa sunnah, ilmu syariah, bukan ilmu-ilmu dunia. Kalau ilmu-ilmu dunia dipelajari karena dunia, wajar. Belajar jahit menjahit karena ingin buka konveksi, ya wajar. Dia belajar masak memasak karena ingin dagang, karena ingin keuntungan dunia, ya wajar. Karena ilmunya ilmu dunia, dicari untuk keuntungan dunia, itu urusan kalian. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tetapi mempelajari agama, mempelajari qala Allah wa qala Rasul, mempelajari Al-Qur'an wa Sunnah, mempelajari din syariatullah, tetapi bukan karena Allah, tetapi karena dunia. Ini yang keterlaluan. Karena ilmu ini pelajarannya ilmu tentang agama yang harusnya untuk diamalkan, untuk dikerjakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dipelajari untuk mencari keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mempelajari Quran dan Sunnah ternyata karena ingin urusannya pengin dapatkan kerjaan atau ingin mendapatkan keuntungan atau ingin mendapatkan ketenaran, ingin mendapatkan dunia, maka sungguh disebutkan oleh Nabi dengan kalimat lam yajid urfal jannah, enggak akan mendapatkan baunya surga, harumnya surga. Qulibina a'azakumullahu muslimin yang saya hormati. Disebutkan oleh beberapa ulama seperti ucapan Atha rahimahullah fi man ta'allama li ghairillah, beliau berbicara tentang orang yang mencari ilmu agama bukan karena Allah. Kata beliau, ja'alallahu al-ilma alladhi 'allamahu man hadha wasfuhu hujjatan 'alayh. Siapa yang mempelajari agama ini bukan karena Allah, maka ilmu yang dipelajarinya nanti akan menuntutnya, akan menjadi hujjatun 'alayh. Hujjatun 'alayh maknanya hujjah yang menyalahkan dia. Kalau hujjatun lahu, hujjah yang membenarkan dia. Tetapi kalau hujjatun 'alayh, artinya hujjah yang menyalahkan dia. Wa sababan fi tahsilil 'uqubah ladayhi, maka justru akan membikin dia diazab lebih keras. Si fulan bodoh, sehingga jalannya salah, mendapatkan kejelekan-kejelekan. Tetapi si fulan sudah tahu ilmunya, tetapi dia dalam keadaan tetap salah, tetap menyimpang, maka ini lebih dahsyat azabnya. Berarti khonidin azakum, siapa yang mempelajari ilmu ini tetapi bukan karena Allah, karena dunia, mempelajari ilmu agama karena keuntungan-keuntungan duniawiya, pertama ilmunya akan menjadi hujjah yang menyalahkan dia. Kedua, justru dia akan mendapatkan balasan lebih keras. Wa la yaghurrannaka an yakuna bihi intifa' al-mabadi wal hadir. Dan jangan kamu tertipu dengan adanya manfaat bagi orang-orang yang berilmu tadi. Mungkin ada manfaatnya sedikit. Tetapi kalau bukan karena Allah, dianya terancam dengan ancaman adab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yu'ayyid hadha ad-din bi rajulin fasiq." Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mendukung agama ini dengan rajulin fasiq. Artinya orang fasik tadi yang tidak ikhlas karena Allah dalam keadaan dia memberikan faedah-faedah ilmu. Orang-orang mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, ternyata dianya tidak ikhlas. Maka ini tetap terancam dengan ancaman-ancaman. Kata beliau mempermisalkan, wa mathalu man ta'allama al-ilma liktisabi dunya war rif'ah fiha kaman rafa'a al-'adharah bimil'aqatin min al-yaqut. Kata beliau rahimahullah, kata Atha rahimahullah, siapa yang mempelajari ilmu agama untuk cari dunia, permisalannya seperti seseorang yang mengambil kotoran-kotoran najis dari tempat-tempat kotor, dari comberan, dari tempat yang busuk, tetapi dengan sendok yang dibuat dari emas dan mutiara, dari permata-permata yang berharga. Apa akan kita katakan? Kamu dengan sendok permata tadi, kamu ambil najis, kotoran. Khamilina azakullah, demikian permisalannya. Betapa mulianya yang dipakai sebagai alat, dan betapa rendahnya yang dicari. Dunia kecil sekali. Sudah kita singgung kemarin. Dunia la tusawi janaha ba'udah. Bahwa dunia ini tidak mengimbangi sayap nyamuk sekalipun. Wa dunia yusama dunia li'annahu deni. Dunia itu dinamakan dunia dalam bahasa Arab karena maknanya terkandung ad-deni, dana'ah, kerendahan. Silakan cari dalam Quran dan Sunnah kalimat dunia. Selalu disebutkan dengan jelek, jelek, jelek. Atau rendah. Atau digambarkan bahwa itu fata morgana. Kenikmatan sesaat kemudian hilang. Dari jauh seperti air, ketika mendekat, lam yajidhu syai'a, tidak didapati apapun. Itu dunia. Qanibirin a'azakumullah, wal akhiratu khairun laka minal ula. Al-akhirah lebih tinggi, lebih mulia, lebih kekal daripada dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ikhwanina na'azakumullah, kalau dia belajar agama tuh cari dunia, betapa tingginya agama ini, dicari ilmu agama ini untuk mencari sesuatu yang betapa rendahnya. Sayang sekali, sayang sekali. Pelajari ilmu agama, ilmu din, qala Allah wa qala Rasul, untuk mencari sesuatu yang sangat tingginya, yaitu keriduan Allah dan kemudian jannahnya, surga yang Allah persiapkan. Maka ini sungguh sangat wajarnya mencari sesuatu yang sangat tinggi dengan ilmu yang sangat mulia, yaitu agama. Tetapi kalau dipakai untuk mencari dunia, sungguh sayang sekali ilmu yang demikian mulianya dipakai untuk mencari dunia yang sangat rendahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka yang namanya ilmu dimulai dengan keikhlasan. Awalul ilm an-niyah. Tahapan ilmu yang pertama adalah niat ikhlas. Baru kemudian mendengar, baru kemudian memahami, baru kemudian menghafal, baru kemudian mengamalkan, dan kemudian menyebarkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah, demikian dikatakan yang namanya ilmu memiliki tahapan-tahapan. Dan tahapan pertama dan utama adalah hendaklah dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awalul ilm, an-niyah. Baru kemudian diiringi dengan mendengar, baru kemudian diiringi dengan memahami, dan kemudian menghafalkan, dan kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, hendaklah menyampaikan. Ikhwan fillah na'azakumullah, Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, ma min syai'in afdal min talabul ilmi lillah, wa ma min syai'in abghad ilallah min talabil ilmi li ghairillah. Sesuatu yang paling tinggi bisa berubah menjadi sesuatu yang paling rendah karena masalah niat. Kata Ibn Mubarak, ma min syai'in afdal min talabil ilm. Enggak ada sesuatu yang lebih afdal daripada mencari ilmu karena Allah. Berarti paling tingginya talabul ilmi lillah. La syai', tidak ada sesuatu pun yang afdal min talabil ilmi lillah. Enggak ada sesuatu yang lebih mulia, enggak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibn Mubarak, tetapi tidak ada sesuatu yang lebih jelek, enggak ada sesuatu yang lebih dibenci, enggak ada sesuatu yang lebih rendah daripada mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama-sama mencari ilmu, tetapi bisa menjadi perkara yang paling afdal, bisa menjadi perkara yang paling abghad, paling dibenci. Bisa menjadi perkara yang paling mulia, bisa menjadi perkara yang paling dibenci. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang membedakan antara keduanya adalah an-niyah. Kalau niatnya ikhlas, maka talabul ilmi menjadi afdalu asya, afdalu syai, menjadi perkara yang paling tingginya, paling mulianya. Tetapi kalau dicari karena dunia, karena keuntungan-keuntungan dunia, maka sungguh betapa rendahnya, betapa dibencinya, betapa murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang sangat mulia dipelajari hanya untuk mencari dunia yang sangat rendah. Wa ma huna amrun yanbaghi tanbih. Khun ibn a'azakumullah kum muslim ya sahar mati. Maka yang namanya talabul ilm harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang termasuk prinsip mencari ilmu adalah hendaklah mencari ilmu untuk beramal, atau hendaklah diiringi ilmu itu dengan pengamalan. Kalau mengetahui itu haram, maka tinggalkanlah. Kalau setelah mendapatkan ilmu bahwa ini wajib, maka kerjakanlah. Kalau sudah mendapatkan ilmu bahwa ini adalah perkara yang baik, berupayalah. Kalau mengetahui bahwa itu perkara yang jelek, hindarilah. Ini yang dikatakan amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Kata Sufyan ats-Tsauri, sesungguhnya dipelajari ilmu adalah agar dia bisa bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipelajarinya ilmu adalah liyuttaqallahu, agar Allah ditakwahi, yani agar kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Fal ghaya min ta'allumul ilm asy-syar'i al-'amal bihi wal ijtihad fi tatbiqihi. Hana min al-'azakumullah, maka yang namanya talabul ilmi, tujuan utamanya adalah untuk mengamalkan. Tujuan utamanya adalah untuk mempraktikkan ilmu tersebut. Wa maqulatu Sufyan tadi, ucapan Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, menunjukkan bahwa memang mempelajari ilmu agama, mempelajari ayat dan hadis, mempelajari syariat Allah adalah agar untuk dikerjakan, untuk diamalkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'an 'umrihi fima afnah وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam sunannya dan dikatakan hadis hasanun sahih, kata beliau alaihi salatu wassalam, la tazul qadama 'abdin, enggak akan bergeser kaki seorang hamba yaumul qiyamah hingga dia ditanya dengan beberapa pertanyaan. An umrihi fima afnahu, pertama ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dikerjakan. Dan tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dikeluarkan. Dan tentang badannya, untuk apa dia pakai sampai rusaknya. Yang di badan seseorang semakin tua semakin rapuh, semakin rapuh, semakin rapuh, dan kemudian mati. Untuk apa dipakai? Ini lima pertanyaan akan ditanyakan pada seorang hamba yaumul qiyamah. Wala tazul qadama 'abdin yaumul qiyamah hatta yus'al 'an umrih. Maka setiap orang, setiap hamba yaumul qiyamah tidak bergeser kakinya kecuali sudah ditanya dengan beberapa pertanyaan. Pertama pertanyaan tentang umurnya, untuk apa dihabiskan. Kemudian ditanya tentang ilmunya, dan ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa setiap orang mendapatkan ilmu akan ditanya, apakah kau sudah melaksanakannya? Apakah kau sudah mengerjakannya? Dan yang ketiga hartanya, akan ditanya pula dari mana dia dapatkan dan kemana dikeluarkan. Dan yang berikutnya tentang jismihi, tentang badannya, untuk apa dia rusak, untuk apa dia pakai sampai rusak. Wa an ilmihi madza 'amila bih, dalam riwayat lain disebutkan tentang ilmunya, apa yang dia sudah kerjakan, apa yang dia sudah praktekkan. Maknanya, apakah dia sudah mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya. Dan ini menunjukkan bahwa setiap orang yang mempelajari ilmu harus dikerjakan. Disebutkan dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau berkata, la takunu aliman hatta takunu muta'alliman, wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi 'amilan. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tidak dikatakan alim hingga dia muta'allim, hingga dia belajar. Dan seseorang tidak dikatakan alim dengan ilmu hingga dia mengamalkan. Saya ulangi ucapan beliau yang sangat bagus. Seorang tidak dikatakan alim kecuali dia terus belajar. Artinya orang yang berhenti belajarnya tidak disebut alim. Seorang yang alim yang belajarnya terus tidak berhenti, maka dia alim. Tetapi siapa yang berhenti belajar dan merasa dirinya sudah alim, sudah tidak perlu lagi belajar, maka saat itu dia jahil. Saat itu dia menjadi ajhalun nas. Saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Dan yang kedua kalimat beliau, wa bil ilmi aliman la yakunu bil ilmi aliman, seseorang tidak dikatakan alim dengan ilmunya kecuali kalau dia mengamalkannya. Kalau enggak mengamalkan, tidak dikatakan alim. Fadzilna azabullah kaum muslimin yang saya hormati. Ada seorang anak ditanya tentang api, paham api itu membakar. Tapi dia main-main api di kasurnya. Apa kata orang tuanya? Bodoh kamu. Dikatakan bodoh. Kenapa? Karena tidak mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Kalau dites, dia akan lulus. Bagaimana kalau api itu jatuh ke kasur? Dia terbakar. Dia tahu. Tetapi tetap dikatakan bodoh kamu. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Maka ikhwanul na'azukumullah, kalau ada seorang alim, hafal Quran, hafal hadis, dia hafal 7 juta hadis, katanya, dalam tanda petik. Ngakunya hafal 7 juta hadis. Tetapi praktiknya, dia masih musyrik, mubtaji' dhal, ahlul bid'ah wabbalalah. Dia mengamalkan segala macam kesesatan, penyimpangan, dan memahami segala macam khurafat, tahayul. Dan dia tidak mengamalkan ibadah-ibadah. Apa kita katakan? Jahil dia. Loh bagaimana hafalannya? Jahil. Dia hafal, dia ngerti, tetapi dia tidak mengamalkan, berarti dia bodoh. Karena seorang alim, seorang yang berilmu akan tahu apa manfaatnya ilmu. Akan tahu apa fungsinya. Akan tahu untuk apa dipelajari ilmu. Iya kan? Kalau dia gak ngerti mempelajari ilmu untuk apa, berarti dia jahil. Ikhwan bin a'azakumullah, yang berikutnya ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qal, kata Ali bin Abi Talib, hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Kata beliau, ilmu itu selalu membisikkan, kerjakan, kerjakan, kerjakan. Kalau disambut ajakannya, maka ilmu itu akan tetap di situ. Kalau enggak disambut ajakannya, irtahal, ilmu itu pergi. Demikian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu selalu membisikkan pada seseorang, kerjakanlah, kerjakanlah, kerjakanlah. Kalau dikerjakan, maka ilmu itu tetap padanya. Tetapi kalau tidak dikerjakan, ilmu itu hilang. Khamilina azakullakum zimian sahurmati. Memang demikian kenyataannya. Seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, akan lupa tentang ilmu tersebut. Contoh sederhananya, kalau kita mempelajari doa-doa, sudah tahu doa masuk masjid, doa keluar masjid, sudah tahu doa pagi, doa sore, kemudian dia tidak praktek, apa jadinya? Lupa. Hilang kembali. Tetapi kalau dia praktekkan setiap masuk masjid, keluar masjid, ketika pagi, ketika sore, akan terus hafal, akan terus nempel di hatinya. Maka demikianlah ilmu selalu membisikkan kepada kita, kerjakanlah, kerjakanlah, kerjakanlah. Kalau dikerjakan, ilmu itu betah pada kita, ilmu itu akan terus bersama kita. Tetapi ketika kita tidak mengamalkannya, ilmu itu akan pergi, akan meninggalkan kita. Alhamdulillah. Qala al-Fudail ibn Iyad, yang berikutnya ucapan Fudail ibn Iyad rahimahullah, la yazalul alim jahilan bima alim hatta ya'mal bihi fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Kata Fudail ibn Iyad rahimahullah, seorang yang berilmu akan tetap dikatakan bodoh dengan apa yang diketahuinya hingga dia mengamalkannya. Orang yang berilmu tetap dikatakan bodoh sampai dia mengamalkan. Kalau dia sudah mengamalkannya, baru saat itu dikatakan dia alim. Baru dikatakan dia alim. Kalau dia mengamalkannya, kalau dia mengerjakannya. Wa yaqulu Habib bin Hajar. Berkata Habib bin Hajar, kana yuqal, dikatakan, ma ahsanal iman bi zinatil ilm. Wa ahsanal ilm bi zinatil amal. Wa ma ahsanal amal bi zinatil rifq. Wa ma udhifa syai'un ila syai'in azyana min ilmin ila hilmin. Kata beliau, bertapa indahnya iman yang dihiasi dengan ilmu. Dan betapa indahnya ilmu yang dihiasi dengan pengamalan. Dan betapa indahnya amal, pengamalan, kalau dihiasi dengan ar-rifqu, dengan kelembutan. Wa ma udhifa syai'un ila syai', dan enggak ada sesuatu yang digabungkan dengan sesuatu yang lebih indah daripada al-ilmi ila hilm, daripada ilmu digabungkan dengan hilm. Karena azakumullah, kata-kata mutiara yang sangat indah dari Habib Ibn Hajar rahimahullah, bahwasanya sesuatu terhadap sesuatu lain kalau digabungkan menjadi indah, enggak ada yang lebih indah daripada ilmu dengan al-hilmu. Ilmu adalah ilmu, ilmu din, ilmu syariah. Sedangkan al-hilm dengan ha maknanya adalah kelembutan. Ilmu dengan kelembutan sangat indah. Ada orang yang berilmu, masya Allah, tetapi kasar perangainya, maka jadi tidak indah. Karena yang namanya kelembutan, enggak ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, dan tidak tercabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu jadi jelek. Maka narifqu fi syai'in illa zana, wala yunza'u an syai'in illa syana. Tidaklah ilmu ada pada sesuatu kecuali menjadikannya indah, zen. Wala yunza'u an syai'in, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali dia akan menjadi syana, menjadi jelek. Khamilina azakumullah, lihat kata beliau, betapa indahnya iman kalau dihiasi dengan ilmu, dan betapa indahnya ilmu kalau dihiasi dengan pengamalan, dan betapa indahnya pengamalan kalau diiringi dengan kelembutan. Karena yang satu ilmu dengan kelembutan, ini dua perkara yang kalau digabung akan sangat indah. Ada orang yang lembut banget tapi gak punya ilmu, gak indah. Kenapa? Kelembutannya tidak dibimbing dengan ilmu. Kadang-kadang kelembutannya melampaui batas. Itu sama dengan kebodohan dan kedunguan karena tidak memiliki ilmu. Ada orang yang punya ilmu tapi gak punya kelembutan, juga gak indah, kasar dia. Tetapi ilmu ada, kelembutan ada, ini baru dikatakan afdal, yang paling indahnya. Maudhifa syai'un ila syai'in azyan min ilmin ila hilmin. Tidaklah ada sesuatu yang digabungkan dengan sesuatu yang lain menjadi indah, tidak ada yang lebih indahnya daripada digabungkannya ilmu dengan hilmu, ilmu dengan kelembutan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amal. Kami meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan praktek, dengan pengamalan-pengamalan. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, kunna nasta'inu ala hifdil hadis bil amal bihi, wa kunna nasta'inu ala talabihi bisawm. Kami meminta bantuan untuk menghafal hadis dengan mengerjakannya, dengan praktek. Semakin terus-menerus praktek, semakin hafal. Dan meminta bantuan untuk talabul ilm, untuk mencari ilmu dengan puasa. Untuk cari ilmunya dengan puasa, untuk menghafalnya dengan mengerjakannya. Qul inna a'udzubikumullah, demikian pula ucapan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Ats-Tsauri, qila li ba'd al-hukama, ditanyakan kepada beberapa orang-orang yang bijak, malakum athlab an-nas lil ilm, kenapa kok kalian itu mudah cari ilmu, kenapa kalian begitu hebatnya dalam mencari ilmu? Dijawab oleh mereka, li'anna a'mal an-nas bihi, karena kami lebih mengamalkan daripada yang lain. Ketika ditanya, kenapa kamu lebih hebat cari ilmunya, karena kami lebih mengamalkan daripada yang lain. Semakin lebih mengamalkan, maka semakin cepat dia mencari ilmu, semakin cepat menghafal, semakin cepat dia untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala barakah fil ilm. Ikhwan fillah, na'azakumullah kaum muslimin sahramati. Ini yang kedua dari prinsip-prinsip cari ilmu. Yang ketiga, hendaklah dia memiliki guru. Mencari seorang guru yang bisa mengajarkan kepadanya kitab was sunnah, al-ilm al-syari'i, ilmu yang syari'i dari Quran was sunnah, yang benar-benar alim, tahu tafsir Al-Quran, dan alim tahu syarah-syarah hadis dan mengerti tentang jalan salaf generasi pertama dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in, yakni ulama as-sunnah, para ulama ahli sunnah. Dan jangan otodidak, jangan sembarangan belajar langsung kepada kitab-kitab para ulama tanpa guru. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam. Siapa yang belajar langsung dari perut-perut kitab yang tanpa bimbingan guru, dayya'al ahkam, akan terlalaikan dari hukum-hukum. Fa'anibidina'azakumullah, min a'zamil baliyah tashayyakhus sahifah. Memang bencana yang besar sekarang ini adalah menjadikan buku sebagai guru. Ini sebesar-besar musibah di belakangan hari ini adalah menjadikan kitab-kitab sebagai syekhnya. Kamu siapa gurunya? Ini guru saya. Kitab-kitab ini. Ini bahaya, barakallahu fikum. Kenapa dia bisa salah memahami? Gak ada yang negur. Karena gak punya guru. Dia salah menyimpulkan, gak ada yang ngasih tahu. Dia salah mengikrabkan mana yang fa'il, mana yang maf'ul, mana mubtada, mana khabarnya. Enggak mengerti dia, salah dia dalam mengikrabkan, tetap enggak ada yang peduli karena enggak punya guru. Ini berbahaya. Apalagi yang dibacanya bukan kitab bahasa Arab lagi, kitab yang sudah terjemahan lagi. Tergantung penerjemahannya. Penerjemahan benar dia benar, penerjemahan salah dia salah. Hormatin Allah, muslim yang saya hormati. Maka dikatakan min a'zamil baliyah tasyayyukhus sahifah, termasuk sebesar-besar bencana adalah dijadikannya kertas sebagai gurunya. Berkata Faqih Sulaiman bin Musa rahimahullah, la ta'khudul Qur'an minal mushafiyin walal ilma minas sahafiyin. Jangan mengambil ilmu Al-Qur'an dari orang yang belajarnya hanya pada Qur'annya, yang tidak memiliki guru. Dan jangan belajar ilmu pada orang-orang yang gurunya hanya kertas-kertasnya. Sehingga mereka para ulama masyhur, kalau disebutkan riwayat hidupnya, pasti akan disebutkan guru-gurunya siapa. Dan siapa murid-murid terkenalnya. Disebutkan mesti guru-gurunya. Itu rata-rata. Kenapa? Karena itu sudah otomatis. Tidak mungkin mereka bisa belajar tanpa melalui seorang guru. Qala al-Imam Sa'id bin Abdul Aziz At-Tanukhi, wa kana yusami bil Auza'i, dan beliau itu setingkat dengan Imam Al-Auza'i. Beliau menyatakan, la tahmilul ilm an sahafi wa la ta'khudul Qur'an min mushafi. Kata beliau, jangan mencari ilmu dari orang yang gurunya hanya kertas-kertasnya. Jangan mencari ilmu Al-Qur'an dari orang yang gurunya hanya mushafnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ada beberapa metode tafsir. Tafsir ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat lain. Ada tafsir ayat bil hadis, tafsirkan ayat dengan hadis. Ada tafsir ayat bi aqwal salaf, bi aqwal sahaba, dan seterusnya. Tetapi sekarang ini ada tafsir baru, tafsir terjemah bi terjemah. Baca terjemah, diterjemahkan. Jadi maksudnya begini, itu titik dan ini koma, berarti maknanya begini. Nada. Titik koma itu pada terjemahannya, bukan pada Qur'annya, bukan pada mushafnya. Kemudian Allah muslim yang saya hormati, maka ini juga penting. Harus kita mengambil ilmu dari para ulama ahli sunnah, para da'i-da'i yang berpegang dengan kitab wa sunnah, yang menjalani jalan para salafus salih radhiyallahu alaihi majma'in. Yang keempat, jangan mengambil ilmu dari asagir. Jangan mencari ilmu dari orang-orang kecil. Orang-orang kecil artinya orang-orang yang dangkal ilmunya, orang-orang yang dalam keadaan mentah ilmunya, atau orang-orang yang tanggung ilmunya. Disebutkan beberapa riwayat di sini. Di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Kata beliau, la yazalun nas bi khairin ma akhadhal ilma an akabirihim wa an umanaihim wa ulamaihim فَإِذَا أَخَذُوهُ عَنْ صِغَارِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوا. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari akabirihim, dari orang-orang besarnya. Yani besar ilmunya, besar umurnya. Orang yang tashayyaba fil ilm, orang yang memutih rambutnya di dalam ilmu. Artinya sudah sangat berpengalaman di dalam ilmu. Akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Hendaklah mereka-mereka yang belajar, belajar dari akabirihim, dari orang-orang besarnya, dari umanaihim, dari orang-orang terpercayanya, wa ulamaihim, dan dari orang-orang yang berilmu. Kabir, berilmu, terpercaya. Kalau sigar, bahaya. Sigar ini biasa anak-anak muda yang baru mendapatkan ilmu sedikit, kemudian dia semangat. Hati-hati. Kalau masih ada yang akbar minhu, kalau masih ada yang lebih alim dari dia, lebih besar dari dia, dan lebih tua dari dia, maka ambil yang lain, ambil yang lebih tua. Kenapa? Biasanya anak-anak muda lebih emosional. Biasanya anak-anak muda lebih cepat marah. Digambarkan oleh Rasulullah SAW Khawarij yang memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, bahkan sampai membunuh Ali bin Abi Thalib dan membunuh sebagian para sahabat. Siapa mereka? Dan kayak apa keadaan mereka? Kata Nabi SAW bahwa mereka adalah orang-orang yang hudatha'ul asnam, sufaha'ul ahlam. Lihat dua sifat ini yang digambarkan oleh Nabi. Pertama, hudatha'ul asnam, yang muda-muda umurnya, kata Nabi. Hudatha'ul asnam, umur-umur mereka masih muda-muda. Wasufaha'ul ahlam, sufahaul ahlam, dangkal ilmunya. Ini yang disebut dengan sigar. Ini yang kita maksud dengan sigar. Kalau belajar dari sigarihim halaku, kata Ibn Mas'ud, kalau belajar dari sigar mereka, maka akan binasa kita. Kalau belajar dari sigarihim, dari orang-orang kecil tadi, yang hudathaul asnan, wasufahaul ahlam, yang dangkal ilmunya, yang muda umurnya, akan binasa. Sebagaimana binasanya Khawarij. Lihat mereka-mereka yang kasihan mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, kemudian menggembar-gemborkan jihad, padahal dalam keadaan sama sekali bukan jihad. Karena yang dibunuh adalah kaum muslimin, yang diperangi adalah kaum muslimin, yang dihalalkan darahnya adalah kaum muslimin. Kayak apa keadaan mereka yang tertangkap dari para teroris 16 tahun, 17 tahun. Kemudian Nazarullah muda-muda. Qala, dikatakan selanjutnya, wa thabata al-hadith an Abi Umayyah al-Jumahi. Disebutkan pula hadith dari Abi Umayyah al-Jumahi bahwa Rasulullah SAW berkata, inna min ashratis sa'ah an yultamasul ilmi indal asagir. Termasuk tanda-tanda hari kiamat adalah ketika manusia mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Tidak dari kibarihim. Tidak mengambil ilmu dari akabirihim. Qul inna a'udzu bika min syarri ma ti. Tentunya beberapa ulama berbicara tentang makna akabirihim, orang-orang besar tadi. Apakah besar ilmunya atau besar umurnya? Qul inna a'udzu bika. Tentunya mereka tidak berselisih tentang harusnya berilmu. Berarti kabir tadi jelas kabirul ilmi, jelas besar ilmunya. Tetapi sebagian para ulama menyatakan dan juga kabirun fi sinni, juga termasuk besar umurnya. Kenapa? Apa untungnya? Kalau besar umur, kalau besar ilmunya jelas, keuntungannya sangat jelas. Kita akan menimba ilmu dari mereka-mereka yang memang memiliki ilmu yang sangat luas. Tetapi untuk apa kabirus sin? Dikatakan di sini ikhwan ibn a'azakullah alaih ibn Qutaybah ad-Dainuri rahimahullah, bahwasanya makna sigar wal kibar, di samping masalah ilmu juga masalah umur. Kenapa? Kata beliau, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Artinya manusia tetap dalam keadaan baik kalau orang-orang berilmunya adalah orang-orang yang berumur, orang-orang tua. Walam yakun ulama'uhum al-ahdath, bukanlah ulama mereka anak-anak muda. Kenapa? Li'anna syekh, karena seorang yang tua umurnya, zalat anhu mut'at asy-syabab. Kata Ibnu Qutaibah dan Nuri rahimahullah, orang yang sudah tua dalam keadaan sudah tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan, tidak memiliki sifat anak muda, tidak memiliki hiddatus syabab, kerasnya anak muda sudah tidak ada. Ajalatuhu, keterburu-buruan anak muda juga sudah tidak ada. Anak muda pengennya cepat, pengennya segera, pengennya pokoknya sekarang. Orang tua lebih sabar, sabar. Sehingga kalau ada sesuatu dilaporkan pada anak muda tadi, udah kalau gitu kita lawan saja, kesikat saja. Sedangkan mereka orang tua, jangan. Aku pernah pengalaman, akibatnya begini, begini, begini. Jangan. Kalau begini akan baik, kalau begitu tidak. Qadimkan azakumullah, lebih bijak. Dan juga istashabat tajrubah wal khibrah, orang tua sudah banyak pengalamannya. Misalnya masyayikh, Syekh Rabi hafizahullah, ketika ada seorang yang datang bertanya, belum selesai pertanyaan Syekh sudah tahu kemana arahnya dia, maunya kemana ini orang, sudah tahu. Qul inna a'udzu, sehingga tidak gampang tertipu oleh penanya-penanya yang ternyata dia mempermainkan pertanyaannya. Qul inna a'udzu billakum min syarri ma hormati. Dikatakan wala yadkhul 'alaihi fi 'ilmihi syubhah wala yaghlib 'alaihi al-hawa, dan biasanya orang tua tidak mudah dikuasai hawa nafsu. Kenapa? Karena memang hawa sudah berkurang, nafsunya sudah berkurang. Anak muda dalam keadaan masih berpikir, saya mau nikah ini. Yang sudah nikah satu masih berpikir pengen dua, pengen tiga. Apalagi yang belum punya rumah memikir bagaimana kontrakan. Qul inna a'udzubikumullah. Orang tua mikirnya sudah bentar lagi mati. Mau mikir apa? Masalah perempuan nikah sudah enggak mikir nikah. Sudah tua. Qanibidina azakumullah. Sehingga fokus mereka lebih ikhlas, tidak mudah tergoda. Kalau syaitan membuat fitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah dunia, anak muda lebih mudah terbawa. Tetapi orang tua sulit. Kenapa? Karena sudah tidak ada nafsu kesana atau berkurang lah. Bukan tidak ada, ada saja tetap. Apalagi ada yang tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tapi umumnya sudah berkurang itu semua. Nafsu tadi sudah berkurang, sudah tidak berpikir ke sana. Wala yamilu bihi tamak, maka mereka tidak tamak pada dunia. Wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, maka tidak mudah digelincirkan oleh syaitan. Tidak seperti anak-anak muda. Fama'as-sinni, ditambah lagi bersama umur akan didapatkan kewibawaan, bersama umur akan didapatkan kemuliaan, bersama umur akan mendapatkan haibah, kewibawaan, kehormatan, ketinggian. Khonibidina azakumullah. Ketika berbicara seorang yang berilmu dalam keadaan dia masya Allah sudah tua, semua menghormatinya. Beda dengan ketika anak muda datang ngisi kajian, masih muda belia, kelihatan mukanya. Khamilina azakumullah, ketika ada pertanyaan tanya semua, ternyata ngetes semua. Kenapa ngetes semua? Gak yakin apa iyanya anak ini alim. Khamilina azakumullah, kamu semuanya saya hormati. Kurang wibawa, kurang wibawa. والحديث قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت عليها الشيخ والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور. Adapun anak muda sering kali dimasuki perkara-perkara tersebut. Apakah hawa nafsu atau semangat yang melampaui batas atau emosional cepat marah atau keterburu-buruan atau sekian macam. Waqad rawa Ibnu Abdul Barr an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abdul Barr dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Umar, "Qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum." Aku tahu kapan rusaknya manusia dan kapan baiknya manusia. Idza jaa al-fiqhu min qibal as-saghir ista'sa 'alayhi al-kabir. Yaitu kalau datang fikih dari anak-anak muda, maka orang-orang tua akan menentangnya. Saat itulah kerusakan terjadi. Tetapi kalau datangnya fiqhu min al-kabir, kalau datangnya fikih dari orang-orang tua, anak-anak muda akan ikut. Saat itulah kebaikan. Jadi kata Umar bin Khattab, aku tahu kapan rusaknya masyarakat dan kapan baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat ketika ilmunya ada pada orang-orang tua mereka, maka akan baik masyarakat. Kenapa? Karena anak-anak muda akan ikut. Yang di bawahnya akan ikut orang tua. Tetapi kalau dibalik, ilmunya ada pada orang-orang, pada anak-anak muda, ista'sa 'alaihi al-kabir, maka orang tua akan menentang. Ah, kamu anak kemarin, padahal bawa ilmu. Ah, kamu anak kemarin, masih bau kencur, kamu begini, kamu begitu. Pada meninggalkan mereka, enggak mau mendengar anak-anak muda tadi berbicara dengan ilmu. Lihat, akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan. Berarti kalau ilmu dan bersama umur tadi bersamaan, maka saat itu datang kebaikan. Mereka berbicara, belum mengeluarkan ilmu saja mereka sudah tahu, ini orang tua kita, ini sesepuh kita. Ketika berbicara, ilmu yang keluar, masya Allah. Maka ketuaan umur tanpa ilmu percuma. Demikian pula kalau dalam keadaan dia ada ilmu tetapi masih sangat muda, itu juga sulit. Dia bisa selamat dirinya, tapi untuk menyampaikan pada orang lain, orang-orang tua akan enggan mendengarkannya. Oh, diajari sama anak kecil. Fadabinna'azakumullah, berarti subhanallah, akan indah kalau ilmu itu tadi datang pada orang-orang tua mereka. Fadabinna'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati. Di antara prinsip mencari ilmu yang berikutnya adalah tadarruj fil ilm. Tadarruj dalam mencari ilmu, bertahap. Jangan ilmu loncat, tapi bertahap dari tahapan pertama yang paling dasarnya, baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ayat Al-Qur'an, Allah turunkan tidak sekaligus. Kata Allah, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila." Kata Allah, dan Al-Qur'an kami pecah-pecah, kami pisah-pisahkan semuanya dan kami turunkan satu persatu. Ala muksin, dengan perlahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan diturunkan oleh Allah dengan benar-benar diturunkan, tetapi tidak sekaligus. Ayat ini turun, ayat ini turun, ayat ini turun, sampai di akhir hidup Nabi SAW lengkap 30 juz. Demikian pula ayat lain yang semakna dengan itu. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadhalika linuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Kata Allah, qala alladhina kafaru, berkata orang-orang kafir, laula nuzila 'alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kata orang kafir, kenapa enggak diturunkan Al-Qur'an sekaligus saja? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah agar kami, kata Allah, memantapkan dalam hatimu. Artinya apa? Kalau sekaligus tidak mantap dalam hati, tetapi sedikit ya. Sedikit. sedikit, mapan dalam hati. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, demikianlah kami mantapkan dalam hatimu wahai Rasul. Warattalnahu tartila, dan kami tartilkan ayat-ayat Al-Qur'an untukmu. Lihat khonfin azakumullah. Al-Qur'an tidak turun sekaligus. Turun sedikit-sedikit. Untuk apa? Kata Allah linutsabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu. Tetapi kalau diringkas seluruhnya ilmu ini dalam 3 hari pesantren kilat, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam sampai habis, berat, enggak nempel. Tetapi kalau setiap hari satu ayat, satu ayat, satu ayat, atau setiap hari satu hadis, satu hadis, satu, tapi terus rutin, bagaimana keadaannya? Akan berbeda, akan berbeda, akan mantap dalam hati, nempel betul. Apa yang cepat didapat akan cepat hilang, tetapi yang didapat dengan sedikit demi sedikit sulit hilangnya. Qulibina azakumullah, berkata Zabidi naqlan an Dari'ah fi wadha'ib al-muta'allim, kata beliau, wajib an la yakhudu fi fannin hatta yatanawal min al-fanni alladhi qablahu ala tartib lughatuh. Kata beliau, semestinya seorang pencari ilmu jangan keluar dari satu mata pelajaran, jangan berpindah kepada pelajaran yang berikutnya sebelum mantap pelajaran yang sebelumnya. Saya ulangi ucapan beliau. Hendaklah seorang talibul ilm, hendaklah seorang pencari ilmu, jangan berpindah dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya kecuali setelah mantap pada pelajaran yang sebelumnya. Wa yaqdi minhu hajatahu, hingga dia sudah selesai dari pelajaran yang sebelumnya. Fazdihamul ilmi fisami mudillatul faham, karena berdesak-desakannya ilmu di telinga akan menjadikan dia susah untuk memahami. Berdesak-desakan artinya terlalu banyak. Sebagaimana khutbahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang singkat. Kemudian kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, aku khawatir yang terakhir melupakan yang pertamanya. Kenapa dibikin ringkas? Khawatir ucapan yang terakhir membuat lupa yang pertama. Karena terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, yang diingat yang terakhir saja. Yang awal-awal enggak tahu apa tadi. Saya enggak ingat. Apalagi enggak nyatet. Yang jiping saja. Ngaji kuping. Tidak punya modal kecuali kupingnya saja. Ya alhamdulillah kalau kupingnya dibantu dengan rekaman-rekaman masih bisa diulang. Kalau tidak lebih parah lagi. Seingatnya saja. Dan biasanya yang ingat yang lucu-lucunya. Iya kan? Saya dapat dari ustaz tadi bahwa mata, kalau kacamata kita pakai kacamata ayam, kotoran terasa nikmat. Kalau pakai kacamata, itu yang diingat. Berjam-jam ustaz itu ngajar, memberikan permisalan yang diingat permisalannya saja. Dan itu bukan dari Quran, bukan dari sunnah. Saya pernah menyampaikan daurah. Setelah ngobrol-ngobrol dengan mereka, mereka berkata, saya dapat dari ustaz satu yang penting. Apa itu? Yang tadi. Kalau kita pakai kacamata ayam, maka niscaya kotoran akan terasa nikmat. Itu yang kamu hafal, itu kamu dapat. Sekian ayat, sekian hadis, kemana? Maka hendaklah mencari ilmu dengan tadarruj, bertahap. Minal ahammi fal aham, bertahap dari yang paling penting baru kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Apa yang paling penting? Akidah apa ibadah? Dua-duanya penting. Akidah yang paling penting, ibadah juga harus dikerjakan pada saat itu juga. Kata Syekh Al-Albani ketika ditanya, ya Syekh, mana dulu? Akidah dulu, apa salat dulu? Tidak bisa dibandingkan, dua-duanya harus. Maka pelajari akidah dari mulai yang paling dasarnya, dan pelajari salat, karena itu harus dikerjakan saat itu juga. Pelajari ibadah. Bagaimana salat yang baik, bagaimana salat yang sunnah, dan bagaimana masalah akidah. Kemudian bertahap yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Khonibdina azakumullah. Demikianlah yang namanya talabul ilm harus bertahap agar jangan sampai kita bingung dengan ilmu loncat. Masih tahapan kelas 1 mempelajari kelas 5. Ini baru masuk nih. Baru tanya, apa sih Islam itu? Dengarkan, bahwasanya ada sekarang aliran baru namanya Sururiyah. Ini begini, pengong dia. Islam aja dia belum ngerti, akidah belum tahu, sudah mempelajari perkara-perkara yang bukan kelas dia. Fadabillina azakumullah, berarti tidak bertahap. Ilmu loncat, pelajari dulu tentang masalah prinsip-prinsip akidah, prinsip-prinsip sunnah. Baru kemudian dipelajari bahwa yang tidak seperti ini menyimpang. Ini contohnya. Ini contohnya. Khawarij, Syiah dan sebagainya terus. Ya. Sampai setelah kelas 5 baru sampaikan. Dan ada bentuk sufiah baru. Sehingga mereka bisa paham. Tetapi kalau dengan ilmu loncat, mereka tidak ngerti itu makanan apa itu zuhuriyah. Kalau muslim yang seorang mati. Ini prinsip yang kelima. Adapun yang keenam dari prinsip-prinsip mencari ilmu, hendaklah kita menghindari perusak-perusak ilmu. Kadang-kadang ada seorang sudah mendapatkan ilmu, tetapi karena dia tidak menjaganya, rusak. Apa itu perusak-perusak ilmu? Al-ghurur wal-ujub wal-kibr. Perusak-perusak ilmu adalah satu, kesombongan. Kedua, bangga diri. Ketiga, terlalu pede terhadap dirinya. Ya, mirip dengan bangga diri. Ghurur itu tertipu dengan dirinya sendiri. Tertipu dengan dirinya sendiri. Wah, ternyata saya sudah begini. Ternyata saya sudah begitu. Ternyata saya. Dengan Syekh Robi ternyata beda-beda tipis. Masya Allah. Ini ghurur namanya. Ini namanya ghurur. Tertipu dengan dirinya sendiri. Qulibna a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Allah enggak suka dengan mukhtalin fakhur, orang yang bangga diri dan sombong. Fadhilina azakumullah. Maka orang yang berilmu semestinya semakin berilmu semakin tawadhu. Semakin berilmu semakin tidak sombong, semakin tawadhu, ini semestinya. Kalau kemudian dia bertambah ilmunya, bertambah sombong, maka ada yang salah di sana. Entah di mana salahnya. Ima ilmunya yang salah atau memang hatinya yang tidak mau menerima ilmu tadi. Ilmu adalah cahaya, sedangkan kemaksiatan-kemaksiatan adalah kegelapan. Maka cahaya dengan kegelapan gak akan klop, gak akan bisa bersama. Cahaya dengan kegelapan gak akan bisa bersama. Kalau ada cahaya, gak ada kegelapan. Kalau ada kegelapan, gak ada cahaya. Barakallahu fikum. Maka yang namanya ilmu adalah cahaya, tidak boleh dirusak dengan kesombongan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah mengeluhkan hafalannya kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani bi tarkil ma'asi wa qala innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku katakan kepada Waqi' tentang hafalanku. Ini merasa kurang hafalannya. Fa arsyadani bi tarkil ma'asi, maka aku dibimbing oleh beliau untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Bimbingannya apa? Tinggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu cahaya dan enggak akan cahaya ini diberikan kepada hati yang asi, hati yang penuh maksiat. Kotor, gelap. Baik, kalau dikatakan maksiat saja akan mengurangi ilmu, kalau maksiat saja akan menghalangi ilmu secara umum, apalagi kemaksiatannya dalam bentuk kesombongan. Ini mengerikan sekali, karena kesombongan itu sangat besar. Bahkan dikatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, enggak akan masuk surga. Seorang yang di hatinya ada sebiji darah saja dari kesombongan. Berarti kesombongan itu sangat mengerikan. Sampai dikatakan enggak akan masuk surga seorang yang di hatinya ada sebiji darah. Sebiji darah dari kesombongan. Bahkan dikatakan dengan kalimat al-mu'min la yakdib. Seorang mukmin enggak akan berdusta. Yang namanya mukmin enggak akan berdusta. Qanabidina'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Tilka darul akhirati yaj'aluha lilladhina la yuriduna uluwa. Lihat kalimatnya. Tilka darul akhirah. Itulah negeri akhirat yang kami berikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di muka bumi. Lihat, buat siapa akhirat? Buat siapa jannah? Buat siapa kebahagiaan yang kekal abadi yaumul qiyamah? Kata Allah, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Allah, untuk orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan di dunia akan diberikan akhirat untuk mereka-mereka tidak memiliki kesombongan di dunia dan tidak memiliki kerusakan, yang tidak merusak di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, maka akibat yang baik adalah untuk orang-orang yang takwa. Kaum muslimin yang saya hormati, disebutkan di sini oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, afdalul asya' at-tazayyud min al-ilmi. Perkara yang paling baik adalah menambah ilmu. Fa innahu man iqtasara 'ala ma ya'lamuhu fa dhannahu kafiyan istabadda bi ra'yihi. Karena siapa yang merasa cukup dengan ilmu yang dia punyai, berarti dia sungguh sudah menggunakan ra'yunya. Fa sara ta'dhimuhu li nafsihi mani'an min al-istifadah. Dan seorang yang membanggakan dirinya, seorang yang membesarkan dirinya, biasanya terhalang untuk menambah ilmunya. Terhalang untuk menambah ilmu. Karena merasa sudah cukup. Merasa sudah alim. Khana ibn a'azakullah kumusim yang sarumati. Ayyul istikhtani menyatakan yan bagi lil alim an yada'at turab ala ra'sihi tawadu'an lillah. Seorang talibul ilm semestinya menempelkan tanah di jidatnya supaya dia tawadhu' kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya salat dan merendahkan dirinya di hadapan Allah taala. Rasulullah SAW sujud kadang-kadang di atas tanah, kadang-kadang di atas tin. Tin itu tanah yang basah. Sebagaimana riwayat tentang malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, aku ingat malam Lailatul Qadar ketika aku sujud di atas tanah dan air. Bayangkan betapa tawaduknya beliau. Tetapi karena kita selalu dimanja, selalu dimanja, pehelnya sudah halus, masih dikasih karpet, ditambah lagi permadani, tambah lagi dengan 2, 3, 4 berapa tumbuhannya. Khamilin azakumullah. Akhirnya tidak terasa bahwa dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Bahwa dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khamilin azakumullah, ini perkara yang keenam. Hendaklah menjauhi sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang mengerikan. Sampai-sampai dengan sifat tersebut iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis dilaknat karena aba wastakbar, karena menolak dan sombong. Karena sombong. Dia tahu itu benar. Dia tahu itu hak. Karena yang berbicara adalah Allah dan dia kenal Allah. Tetapi karena sombongnya dia menyatakan ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Bukankah api lebih mulia daripada tanah? Kata iblis. Qulna a'udzubillahi min syarri ma khalaqtu. Dan ini menunjukkan bahwa sifatnya iblis karena sombong. Bagaimana Fir'aun menjadi tagut yang ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan? Juga sama karena sombongnya. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Bayangkan sombongnya Fir'aun. Qul inna a'azakum Allahu muslimin zaharam mati. Demikian pula sifat-sifat jelek lainnya yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Nah, masih ada beberapa poin lagi tetapi waktu sudah habis. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ta'ala sa'adah fid darain fid dunya wal akhirah. Wassalamu ta'ala ayyajalana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.